Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة جماعة كمي حرمتي rahimakumullah. Walhamdulillah, semata-mata nikmat dari Allah, taufik dan hidayah darinya kita bisa kembali bermajlis, berkumpul di Masjid Al-Ikhlas dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bertalabul ilmi, menuntut ilmu agama, untuk bersama-sama kita menjalankan perintah Allah, tawasi bil haq, tawasi bis sabr, saling wasiat mewasiati di dalam kebenaran serta saling wasiat mewasiati dalam kesabaran. Maka tentunya di sini kita pertama mengingatkan kepada diri kami pribadi dan semuanya untuk senantiasa menjaga keikhlasan, mengikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena tujuan-tujuan yang lain, bukan karena tendensi-tendensi duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya diniatkan dengannya untuk mengharap wajah Allah, ini menunjukkan ini ilmu agama, ilmu syariat, ilmu din, tetapi ternyata tidaklah dia mempelajarinya kecuali untuk memperoleh sedikit dari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau wangi surga di hari kiamat. Ancaman bagi orang-orang yang di dalam menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, tidak ikhlas, tetapi hanya untuk tujuan duniawi, apakah itu yang berupa harta benda, apakah itu yang berupa ujian, ya, kedudukan dan seterusnya. Maka niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu harus terus kita koreksi, kita muhasabah, kita luruskan niat kita di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang kami hormati, rahimakumullah, kita kembali melanjutkan kajian tafsir kita, masih dari surah Al-Fatihah. Ya, kemarin di pertemuan yang lalu telah kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah untuk ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kita masuk kepada ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, di situ terkandung doa, permohonan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita baca penjelasan dari beliau rahimahullah. Qal wal muradu bis sirat at-tariq. Yang dimaksud dengan jalan pada ayat ini, sirat tadi jalan, maknanya tariq, jalan. Sirat maknanya tariq, itu jalan dalam bahasa kita, jalan. Kemudian mustaqim, ya, maknanya al-mustaqim, yakni alladhi la i'wijaja fihi, yang tidak ada kebengkokan padanya. Artinya lurus, betul-betul tidak ada kebengkokan padanya. Itu as-siratal mustaqim, jalan yang lurus yang tidak ada kebengkokan padanya. Kemudian yang dimaksud dengan hidayah di situ, ihdina, tunjukilah kami. Hidayah berarti. Apa yang dimaksud dengan hidayah di situ? Kata beliau, wal muradu bil hidayah, hidayatul irsyadi wa hidayatul taufiqi. Mencakup dua macam hidayah. Yang pertama itu hidayatul irsyad, petunjuk yang berupa keterangan, bimbingan. Sementara yang kedua hidayatul taufiq, hidayah yang berupa apa? Taufik dari Allah, ilham dari Allah, agar seorang hamba tadi menjalankan apa yang telah diketahui. Nah, jadi hidayah pada ayat ini mencakup kedua-duanya. Hidayah yang berupa bimbingan, keterangan, penjelasan, ilmu, maupun yang kedua hidayah berupa taufik, ya, ilham dari Allah kepada seorang hamba untuk tergerak hatinya mengamalkan apa yang telah ia ketahui tadi. Al-fawaid, ya, faidah-faidah dari ayat ini. Yang pertama, min fawaidil ayah, di antara faidah dari ayat ini, luju'ul insani ilallahi azza wa jalla ba'da isti'anatihi bihi 'alal ibadah an yahdiyahu as-siratal mustaqim. Yakni setelah sebelumnya seorang insan memohon pertolongan kepada Allah di dalam menjalankan ibadah, ya kan, ayat sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami ibadah, hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, setelah sebelumnya di ayat yang sebelumnya ada seorang insan itu isti'anah kepada Allah, mohon tolong kepada Allah untuk bisa mengerjakan ibadah, maka pada ayat ini terdapat faedah berupa setelah itu seorang insan bersandar kepada Allah Azza wa Jal di dalam meminta petunjuk hidayah dari Allah kepada jalan yang lurus. Nah, maka dari sini kata beliau, dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan ayat ihdinas siratal mustaqim sudah terangkan setelahnya, berarti kita di dalam ibadah kepada Allah itu butuh kepada tiga hal. Di dalam kita ibadah kepada Allah membutuhkan tiga hal, diterangkan beliau, li'annahu la budda fil ibadah, karena bahwasanya haruslah di dalam seorang itu beribadah dia butuh kepada tiga perkara. Satu, min ikhlasin, butuh kepada keikhlasan. Butuh kepada keikhlasan. Nah, ini ditunjukkan yadullu alaihi qauluhu ta'ala iyyaka na'bud, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah. Ini terkandung faedah, berarti yang namanya ibadah harus ikhlas. Harus ikhlas. Yang kedua, min isti'anatin, butuh kepada isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah. Ya taqawwa biha 'alal ibadah, sehingga si hamba itu memiliki kekuatan, mampu dengan pertolongan Allah tadi untuk menjalankan ibadah. Ya, kemarin telah kita singgung bagaimana tanpa pertolongan dari Allah tentu seorang hamba tidak akan bisa mengerjakan peribadahan kepadanya, agar bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terambil dari potongan ayat wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, yang ketiga, wa min ittiba'in lisyari'ah. Yang ketiga, butuh kepada kita mengikuti syariat Islam. Ya, ittiba' lisyari'ah. Butuh kita di dalam ibadah tadi mengikuti syariat. Mengikuti syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun seorang kadang sudah ikhlas dalam ibadahnya dan betul-betul jujur pula dia di dalam memohon pertolongan kepada Allah agar bisa menjalankan ibadah, belum cukup, butuh juga di dalam ibadah harus apa? Mengikuti syariat. Jangan sampai seorang ikhlas dalam ibadah tetapi apa yang ia jalani tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terambil dari mana? Terambil dari potongan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Karena di anna as-siratal mustaqim huwa syari'ah allati ja'a biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena siratal mustaqim ini, jalan yang lurus ini, itulah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga berarti tiga hal ini. Ya, kita harus ikhlas, kita mohon pertolongan pada Allah agar kuat dan mampu dalam menjalani ibadah. Kemudian kita juga bersandar kepada Allah, ya, memohon agar ditunjuki kepada jalan yang lurus sehingga ibadah kita cocok dan sesuai mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, faedah berikutnya di sini beliau menjelaskan dari potongan ihdina, tunjukilah kami, sebagaimana yang tadi telah kita singgung bahwa hidayah di situ tatadhamman, mengandung dua macam hidayah. Yang pertama, talabal hidayah allati hiya hidayatu al-ilmi, mengandung dua hal. Yang pertama, memohon hidayah yang berupa hidayatul ilm. Hidayatul ilm itu petunjuk dari Allah berupa ilmu, bimbingan, terangan, penjelasan, tercakup di situ. Memohon kepada Allah ihdina, tunjuki kami, artinya berupa ilmu sehingga kita tahu, oh ini jalan yang benar seperti ini. Kemudian yang kedua, mengandung pula permohonan wa hidayatit taufiq, memohon kepada hidayah berupa taufik, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dari situ tersimpulkan hidayah itu tanqasim ila qismain. Tadi ya sudah kita singgung, hidayah itu terbagi menjadi dua, hidayatu ilmin wa irsyadin wa hidayatu taufiqin wa amalin. Hidayah berupa ilmu, bimbingan, keterangan, dan hidayah yang berupa taufik, ya, ilham dari Allah sehingga seorang tergerak untuk menjalankan amalan. Karena terkadang seorang itu apa? Tahu ilmu. Oh, ini wajib. Dalilnya tahu. Tapi karena belum dapat taufik berupa ilham dari Allah, tetap dia enggak mengerjakan. Walaupun sudah tahu ilmunya. Itu haram loh. Iya, tahu. Haram. Dalilnya tahu juga, saya dari pernah baca. Nah, tapi kenapa? Ya, seperti itulah. Saya masih belum bisa. Nah, berarti belum dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini kita memohon kepada Allah kedua-dua hidayah ini. Hidayah ilm wa irsyad, sehingga yang semula kita jahil, enggak tahu ilmunya, mohon kepada Allah agar tahu ilmunya. Sehingga menjadi tahu, yang semula kita enggak tahu jadi tahu, oh ini wajib, ini perintah Allah. Yang semula tidak tahu ilmunya tentang larangan Allah, tahu ini ternyata muharram, ini diharamkan, dilarang oleh Allah. Tahu ilmunya. Setelah itu pun kita juga masih memohon kepada Allah hidayah taufik, tergerak hati kita menjalankan yang wajib tadi, tergerak hati kita menjauhi yang haram tadi. Ya. Fal ula laysa fiha illa mujarradud dalalah. Hidayah yang pertama, ya, tidaklah hidayah yang pertama itu kecuali yaitu semata-mata bimbingan, keterangan, ilmu. Itu hidayah yang pertama. Wallahu azza wa jalla qad hada bihadzal ma'na jami'an nas. Allah azza wa jalla sungguh telah memberi hidayah dengan makna yang pertama, yaitu hidayah ilmu wa irsyad, kepada seluruh manusia. Artinya, dengan diturunkannya Al-Qur'an, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah tegak hujjah bahwasanya hidayah berupa penjelasan dari Allah tentang jalan yang lurus itu seperti apa, itu sudah mencakup seluruh manusia. Hakikatnya semua manusia telah mendapatkan hidayah dengan makna yang pertama ini. Hidayah berupa, ya, ilmu. Hidayah berupa bimbingan dengan diturunkannya Al-Quran, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi dengan diturunkannya Al-Qur'an, ini adalah hidayah ilmu bagi seluruh manusia. Sehingga telah tegak hujah di yaumil kiamah kelak, tidak ada alasan bagi para hamba untuk mengatakan, saya belum tahu tentang Islam, saya belum tahu tentang tauhid, sementara dibacakan di sisinya Al-Qur'an, ya kan? Dan di masa kita bagaimana terjemah Al-Qur'an itu sangat banyak ke seluruh bahasa. Ya kan? Sehingga telah tersebar dakwah Islam. Dan itu hidayah dengan makna yang pertama. Baik, wasaniyah untuk hidayah dengan makna yang kedua berupa taufik, ilham dari Allah untuk seorang mengamalkannya. Wasaniyah fiha at-taufiq lil huda, di dalamnya berupa ada taufik, ilham terhadap petunjuk tadi, wattiba'i syari'ah, untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagaimana terdapat pada firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, artinya yang bisa mengambil faedah dari Al-Qur'an tadi sehingga mendapatkan taufik dari Allah mengamalkan kandungan Al-Qur'an hanya orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa. Wa hadhihi qad yuharrimuha ba'dhan nas. Maka untuk hidayah yang kedua ini, ya, Allah Subhanahu wa taala terkadang mengharamkannya kepada sebagian manusia. Enggak semuanya dapat. Makanya kita saksikan ada seorang sudah sampai pada dakwah Islam tetapi tetap memilih kekufuran. Sudah sampai pada dakwah Islam dan memilih kesyirikan dan seterusnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan mengenai kaum Tsamud dalam Fussilat ayat 17, wa amma Tsamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Tsamud, kami telah berikan hidayah kepada mereka, yaitu maksudnya hidayah berupa irsyad, berupa ilmu, sampai pada mereka, tetapi fastahabbul 'ama 'alal huda. Mereka lebih mencintai buta, kebutaannya, lebih mengedepankan kebutaannya mereka daripada petunjuk. Artinya tidak mendapat hidayah taufik. Setelah jelas gamblang di hadapan mereka, ini jalan petunjuk yang benar, yang seperti ini, yang hak seperti ini, ternyata lebih memilih kebutaannya, yaitu tetap di atas kesesatan, di atas kekufuran, daripada petunjuk tersebut. Artinya tidak mendapat hidayah taufik dari Allah. Nah, fahadainahum, maka kami beri hidayah pada mereka. Kaum Samud di sini maksudnya bayyana lahum al-haq. Kami terangkan kepada mereka al-haq. Jadi kalau dari sisi penjelasannya sampai sudah kepada mereka, sehingga betul-betul gamblang dan jelas mana jalan yang hak, mana jalan yang batil. Tetapi lakinnahum lam yuwaffaqu, mereka tidak dapat taufik, tidak dapat hidayah taufik dari Allah, sehingga lebih mengedepankan kekufurannya. Nah, jadi kalau yang kedua berupa hidayah taufik ini semata-mata ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa, tidak memilikinya sama sekali. Kalau hidayah dengan makna tadi apa? Irsyad, ya, bimbingan, arahan. Ya, manusia bisa dengan dia menyampaikan, menerangkan. Tetapi kalau hidayah taufik di tangan Allah saja. Oleh karena itu, ketika paman Nabi yaitu Abu Thalib, ya kan, wafat, memilih agama Abdul Muttalib, itu memilih agama jahiliyah, sehingga Rasul pun sedih. Pamannya yang begitu beliau cintai dan juga memang pembelaannya kepada Nabi pun sangat besar, ikut ya membela dakwah Islam, tapi dalam akhir hayatnya wafat su'ul khatimah, memilih di atas ajaran jahiliyah. Maka Allah firmankan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Nabi tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kamu cintai. Maksudnya tidak bisa memberi petunjuk dengan makna hidayah taufik. Tidak bisa, tidak memiliki. Kepada orang-orang yang kamu cintai tidak bisa. Ini orang saya cintai betul-betul, ini harus dapat hidayah taufik. Tidak bisa, itu bukan kuasa hamba. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi kalau hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, maka ketika kita memohon di dalam ayat ini ihdinas siratal mustaqim, kita memohon kedua-duanya tadi. Kita memohon hidayah ilmu, hidayah irsyad, sehingga meskipun kita telah masuk ke dalam Islam, tetapi di dalam ajaran Islam itu sendiri kan jalan-jalan kebaikan begitu banyak. Dari syariat-syariat Islam kita memohon agar kita mengilmuinya juga nantinya. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Sehingga semakin luas keilmuan kita, kemudian setelah itu juga tercakup di situ memohon kita hidayah taufik, agar diberikan taufik, ilham dari Allah, tergerak hati kita. Apa yang sudah kita ketahui diamalkan, diamalkan dan diamalkan. Wa min fawaid al-ayah, di antara faidah ayat ini juga, an-nasirata yanqasimu ila qismain, bahwasanya jalan itu ada dua macam. Jalan seorang hamba yang terpampang di hadapannya itu ada dua, ada yang mustaqim yang lurus, ada yang mu'wajjin yang bengkok berkelok-kelok. Maka famakana muwafiqan lil haqq fa huwa mustaqim, jalan yang itu berkesesuaian, cocok, selaras dengan al-haq, itulah yang dikatakan mustaqim, jalan yang lurus. Sementara ini sebagaimana Allah taala firmankan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dalam Al-An'am 153, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Ini jadi jalan yang lurus itu adalah apa yang sesuai dengan al-haq, sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan yang lurus. Sementara wa makana mukhalifan fahuwa mu'wajjin mu'wajjun, adapun yang menyelisihi, ya, menyelisihi al-haq, menyelisihi yang dibawa oleh Rasulullah, itulah jalan yang bengkok. Ya. Jadi timbangannya berarti kembalinya kepada apa? Kepada al-haq. Jadi walaupun seorang mungkin, oh itu kok enak hidupnya, istilahnya sekolah di tempat favorit misalkan. Lulus cepat lulus, habis itu pekerjaan mulus, gaji besar, dunia lapang, kayaknya enak terus. Jadi lihat, kalau di dalam dia menjalani hidup itu sesuai dengan al-haq, insyaallah berarti itu pun kebaikan, mustaqim. Tapi kalau ternyata seolah dohirnya kayak gampang, mudah kayak gitu, dunianya mudah maksudnya, tapi menyelisihi syariat Allah, misalkan ya bersikokoh di atas kesesatan atau bersikokoh di atas kekufuran, ya, atau juga menjalani bergelimang dalam kemaksiatan pada Allah, hakikatnya jalan hidup dia itu jalan yang bengkok. Jalan yang bengkok. Sehingga timbangannya kembali kepada al-haq tadi. Sebaliknya mungkin seorang masya Allah kok ada aja ujiannya. Tentunya kita memohon keselamatan. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Tapi terkadang seorang kita melihat kena musibah. Tapi kalau selama dia menjalani hidup itu di atas al-haq, ya walaupun seorang bahirnya mungkin kasihan sekali ini jalan hidupnya. Tetapi kalau dalam dia menjalani kehidupannya tadi senantiasa muwafiqan bil-haq, sesuai dengan al-haq, hakikatnya yang ia jalani adalah jalan yang lurus. Maka timbangannya sekali lagi adalah sesuai tidak dengan agama ini. Kalau sesuai, insya Allah itu berarti dia di atas sirat al-mustaqim. Jika tidak, maka berarti dia di atas jalan yang dikatakan tadi mu'waj, yang bengkok. Kemudian ayat terakhir yaitu pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waradhdallin. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka bukan orang yang dimurkai atas mereka, bukan pula orang-orang yang sesat. Ya, jadi setelah disebutkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Ini masih sifatnya mujmal, global. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Maka diterangkan pada lanjutan ayat, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Disebutkan rinciannya, yaitu jalannya orang-orang yang engkau memberi nikmat atas mereka. Bukan jalannya yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Baik, maka kalau kita gabungkan dengan ayat yang lainnya, An-Nisa ayat 69, di sana dijelaskan secara lebih rinci lagi siapa orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka itulah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin yang jujur di dalam imannya, para syuhada, orang-orang yang gugur di medan perang jihad fi sabilillah, as-salihin, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Ini lebih diperinci lagi pada ayat itu. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat. Jalan mereka itulah yang merupakan jalan yang lurus. Nah, sehingga seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, kalau seorang itu di dalam menempuh jalan al-haq ternyata menjadi sendirian setelah dia taubat, meninggalkan keharaman-keharaman, istiqamah menjalani yang benar, teman yang ini jadi tidak lagi bersamanya, teman yang itu jadi tidak bersamanya lagi, ya karena dia memilih al-haq tadi. Teman-teman yang dahulu bersama dia ya meninggalkan dia. Kata beliau, jangan bersedih, jangan merasa kesepian. Kenapa? Karena hakikatnya meskipun dia sendirian, dia itu bersama dengan an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin, yang mana mereka itulah sebaik-baik teman. Ini untuk menyabarkan diri kita ketika kadang kita merasa asing. Jadi banyak yang menjauhi. Ini tentunya barakallahu fikum harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Sendiri karena kita berpegang dengan benar ya, bukan kadang orang sendiri karena memang dia jahat. Kan ada juga karena jahatnya dia, lisannya yang tajam, suka menghina, suka menipu, jadi sendirian. Kalau ini lain, ya kan, itu karena buruknya dia sehingga dijauhi. Yang dimaksudkan di sini, dia istiqomah. Oh, ini halal, ya saya jalankan. Oh, ini haram, ya saya tinggalkan. Ya, ini kewajiban, ya harus saya jalankan. Ya, dengan sebab itu ada saja orang yang mungkin jadi nggak suka, menjauh. Nah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, jangan dia merasa bersedih, jangan dia merasa kesepian. Hakikatnya dia adalah bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada, salih, dan itulah sebaik-baik teman. Nah, kemudian tadi ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Hum al-yahud, mereka adalah Yahudi. Wa kullu man 'alima bil haqq wa lam ya'mal bih, dan seluruh orang-orang yang dia tahu ilmu, tahu al-haq tapi tidak mengamalkannya, tercakup dalam al-maghdub alaihim. Al-maghdub alaihim Yahudi dan semua orang-orang yang mereka mengilmui al-haq tapi enggak mengamalkannya. Karena itulah karakter mereka al-Yahud. Sudah paham ilmu yang benar itu apa, ini yang benar harusnya sesuai dalam Taurat demikian-demikian, tapi tidak mau diamalkan itu al-haqnya. Maka al-maghdub alaihim, ya Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka ini. Yahudi dan segala orang-orang yang tahu al-haq tapi tidak mau mengamalkan. Berarti di sini kita berlindung kepada Allah setelah kita memohon kepada jalan yang lurus, yaitu apa tadi? Termasuk di situ hidayah berupa ilmu, irsyad. Setelah itu juga mohon hidayah taufik sehingga diamalkan ilmu tadi, memohon perlindungan. Jangan seperti orang-orang Yahudi dan yang setipe dengan mereka, sudah tahu al-haq tapi cuma sekedar tahu tidak diamalkan, justru ditinggalkan. Itu al-maghdub alaihim. Sementara waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Hum an-nasara, mereka kaum Nasrani. Tetapi di sini dijelaskan oleh Syekh, qabla bi'tsatin nabi, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada keterangan ini kata beliau? Karena setelah diutusnya nabi, hakikatnya ilmu itu telah sampai juga pada mereka. Sehingga berarti mereka termasuk juga golongan maghdub alaihim. Sudah sampai ilmu, dakwah nabi sampai pada mereka, tapi enggak mau mengamalkan, enggak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hakikatnya mereka seperti Yahudi dari sisi sudah tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Maka di sini terangkan oleh beliau, yaitu waladdallin kaum Nasara sebelum diutusnya nabi. Artinya dahulu sebelum diutusnya nabi, mereka itu adalah orang-orang yang dikatakan semangat beribadah, tetapi apa? Tidak dilandasi ilmu. Tidak dilandasi ilmu. Sehingga tercakup juga di situ kata Syekh, wa kullu man 'amila bighairil haq jahilan bih, mencakup pula segala orang yang dia mengamalkan sesuatu yang bukan yang hak, mengamalkan sesuatu yang bukan kebenaran, jahilan bih, karena memang jahil, enggak tahu ilmu. Jadi enggak tahu ilmu tetapi beramal tanpa ilmu. Itu ad-dallin, orang-orang yang sesat. Jadi kaum Nasrani sebelum diutusnya nabi dan segala orang-orang yang mereka di dalam beramal itu dengan tanpa ilmu, jahil di atas kebodohan. Nah, itulah apa? Ad-dallin. Tadi disebutkan, kenapa disebutkan di situ penjelasan sebelum diutusnya nabi, karena tadi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya mereka sudah tahu ilmu, berarti sudah tahu ilmu tetapi tidak mau mengamalkannya, sehingga tergolong juga maghdub alaihim. Jamaah yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, Taib, maka berdasarkan ayat tadi, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini terdapat faedah inqisamun nas ila thalathati aqsam. Ya kan, manusia tergolong atau terbagi menjadi tiga golongan. Ya kan? Qismun an'amallahu 'alaihim. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Yang kedua, qismun maghdubun 'alaihim, golongan yang dimurkai atas mereka. Yang ketiga, qismun dhalun, golongan orang-orang yang sesat. Nah, siapa tadi orang-orang golongan pertama yang Allah beri nikmat atas mereka? Ya tadi, yang terkumpul padanya hidayatu al-ilm wal-irsyad dan juga hidayah taufik wal-amal. Itulah orang yang dikatakan Allah beri nikmat atas mereka, sehingga secara ilmu dapat, kemudian amalan pun mendapat taufik dari Allah, sehingga ilmunya mereka mendapatkan hidayah ilmu dari Allah, secara amalan pun dapat taufik ilham dari Allah diamalkan. Itulah golongan yang Allah beri nikmat atas mereka, terkumpul padanya ilmu dan amal, ilmu dan amal. Sementara yang kedua yang dikatakan maghdub alaihim, ya, kata Syekh di sini sebabnya adalah al-inad, penentangan, penentangan. Walladzina sababu khurujihim al-inad hum al-maghdub alaihim wa ala ra'sihim al-yahud. Orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus menuju jalan yang berkelok dan bengkok tadi, itu yang sebabnya adalah al-inad, penentangan kepada al-haq, yaitulah al-maghdub alaihim, yang mana pemuka mereka adalah orang-orang Yahudi. Sudah tahu al-haq, gak mau nerima gitu, menentang. Ini al-haq, gak mau diikuti, menentang al-haq, lebih memilih jalan selain siratal mustaqim. Sementara yang keluar daripada jalan yang lurus dengan sebab kejahilan, ketidaktahuan terhadap ilmu, ya, ala raksihim an-nasara, pemukanya ya orang-orang Nasrani ini, ya kan? Jadi mereka memang tidak mengkaji al-haq, sehingga tidak mengetahui al-haq, akhirnya apa? Tersesat, tersimpangkan dari jalan yang lurus tersebut. Nah, sekali lagi di sini Syekh pun menyinggung itu semua tadi qabla al-bi'tsah, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah diutusnya Nabi, hakikatnya mereka telah tahu ilmu bahwasanya jalan yang hak itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak mau mengikuti juga. Berarti ada bentuk al-inad, ya kan, menentang al-haq, enggak mau mengikuti al-haq, sehingga tergolong juga dari sisi itu mereka termasuk al-maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah jalan yang terpampang di hadapan kita, kita memilih. Tentunya kita memilih menjadi orang-orang yang mereka berada di as-siratal mustaqim, yaitu berarti yang terkumpul padanya antara ilmu dan amal, ilmu dan amal. Maka kita berusaha sekuat tenaga bagaimana terus kita mempelajari ilmu agama, kemudian mengamalkannya, dan dalam hal ini tentu kita tadi bersandar kepada Allah, sehingga kita pun berdoa dalam setiap sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, sehingga usaha kita diiringi dengan permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di satu sisi kita juga senantiasa diingatkan, berarti jangan sampai seperti al-maghdub alaihim, sudah tahu ilmu justru menentang, tidak mau mengikuti kebenaran yang sudah diketahui tadi. Di sisi lain kita juga diingatkan jangan sampai seperti ad-dallin, orang yang sesat tadi, ya, semangat ibadahnya tinggi, semangat amalnya tinggi, tetapi tidak dilandasi dengan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita ambil kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, semoga. Jadi dijelaskan walaupun itu adalah orang-orang Nasoro sebelum diutusnya Rasulullah. Alaihissalam. Apakah ini bermakna bahwa manusia yang pada zaman Nabi Isa itu tidak ada satupun yang mengikuti petunjuk Nabi Isa? Ya. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah sepeninggal Nabi Isa Alaihissalam.